Memang kita bersalah semua. Tak lalu lama kasih tinggal panganan. Sodeng taong taong mana ada tunggu. Tunggu, tunggu pak kita. Padahal biar mobalah ini dada, cuma ngana yang selalu kita sayang, cuma ngana yang selalu kita cinta, cinta dan kasih sayang. Tapi sekarang yang dah rupa dulu, kasih tinggal panganan. Biar ngana masih ada di dada, mar ngana soreng orang lain. Tapi kita mesti kasih tinggal panganan. Semoga ngana nanti bahagia. Biar jo kita sendiri. Padahal biar mubalah ini dada, cuma ngana yang selalu kita sayang, cuma ngana yang selalu kita cinta, cinta dan kasih sayang. Tapi kasih tinggal panganan. Biar ngana masih ada di dada, mar ngana soreng orang lain. Tapi kita mesti pergi, kasih tinggal panganan. Semoga ngana nanti bahagia. Biar jo kita sendiri. Semoga ngana.